نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwanul Fiddin rahimakumullah jami'an. Pertama-tama ana ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai sekarang ini, sampai detik ini, sampai malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah, masih memberikan kepada kita hidayah Islam dan sunnah, masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kita waktu luang, dan masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Yang sebagaimana kita tahu bahwasannya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidaklah bisa kita hitung. Tidaklah bisa kita hitung. Walaupun itu hanya sedetik, namun Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan kepada kita sangat sangat banyak sekali nikmat, yang mana mungkin jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sangatlah kurang, sangatlah kurang. Nah, kemudian yang kedua, jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Mu'ad hafizahullah taala yang telah memberikan kepada ana di sini untuk sedikit sama-sama memberikan faedah atau sama-sama bermurajaah, sama-sama kita mengambil istifadah. Naam. Dan mungkin jika beliau memanggil ana al-ustaz, mungkin itu bagi ana terlalu berlebihan, karena bagi ana, ana sendiri masih merasa seperti santri biasa. Jika melihat kepada asatidah di Indonesia, jika melihat kepada para asatidah yang sudah terjun dakwah dalam dakwah salafiyah ini, ana rasa ana sangat jauh, masih sangat jauh dengan mereka. Masih sangat jauh dengan mereka. Mereka telah lama terjun dalam dakwah dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Itu bagi ana sangatlah, masya Allah, mereka sangatlah jauh dibandingkan dengan ana sendiri, dengan ana pribadi. Namun jazakumullah khairan kepada Ustaz Mu'ad atas sambutannya, atas sambutan kepada anak pribadi. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Dan juga ana ucapkan terima kasih banyak kepada para ikhwah yang sudah meluangkan waktu untuk sama-sama duduk bermajelis untuk sama-sama kita mendapatkan faedah, sama-sama mendapatkan faedah insyaallah. Mungkin pada malam ini, untuk karena temanya wasiat tausiah umum, mungkin apa yang akan ana sampaikan merupakan wasiat-wasiat umum yang mungkin kalian pun, antum semua mungkin sering mendengar wasiat ini. Namun demi kita untuk menguatkan ilmu kita, demi kita mungkin mengingat-ingat kembali ilmu yang sudah kita dapatkan, kita bermurajaah kembali. Mungkin insyaallah dengan bermurajaah, ilmu yang kita dapatkan akan semakin kuat, akan mudah-mudahan semakin kokoh dalam diri kita. Dalam hal ini, dalam kesempatan kali ini, ana mewasiatkan kepada antum semua untuk sama-sama kembali mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr." Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, melakukan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menegaskan asal mula seorang manusia. Asal mula seorang manusia, yaitu apa? Bahwasannya manusia itu berada dalam kerugian. Berada dalam kerugian. Manusia pada asalnya itu berada dalam kerugian. Berada dalam kerugian. Ini merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada keraguan dalam firman-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala menta'kid dalam ayat ini. Lafi khusrin. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kemudian setelah itu diikuti dengan lam, lamu ta'kid. Benar-benar manusia itu berada dalam kerugian. Inilah. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah menyatakan bahwasanya manusia berada dalam kerugian, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kita. Memberikan jalan keluar bagi kita supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Tidak menjadi orang yang merugi. Yaitu dengan melanjutkan firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu." Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Inilah salah satu jalan keluar supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Merugi di dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itu kita harus realisasikan firman atau surat ini supaya kita menjadi orang yang berbahagia di dunia ataupun di akhirat. Sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu," kecuali orang yang beriman. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan bahwasannya al-iman la yatahaqqaqu illa bi'ilm. Bahwasannya yang namanya iman itu tidaklah bisa terrealisasikan kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Karena apa? Karena yang namanya keimanan itu terdiri dari al-i'tiqad, terdiri dari amal-amal, terdiri dari perbuatan apa? Zahir ataupun batin. Dan ini semua perlu dilandasi atau didasari dengan yang namanya ilmu. Sebagaimana al-imam Waqi' bin Jarrah rahimahullah ta'ala berkata, ahlu sunnah yastadillun summa ya'taqidun, wa amma ahlu bid'ah ya'taqidun summa yastadillun. Al-imam Waqi' bin Jarrah, yaitu beliau merupakan guru Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahwasan yang namanya ahlu sunnah, mereka itu adalah orang-orang yang beristidlal atau menggunakan dalil dahulu, baru kemudian setelah itu beriktikad, baru setelah itu berkeyakinan. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, mereka itu ketika mendapatkan dalil, mereka baru berkeyakinan. Seperti itu. Wa amma ahlul bid'ah hum ya'taqidun summa yastadillun. Mereka itu beriktikad dulu atau berkeyakinan dulu, baru setelah itu mencari dalil-dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dengan hawa nafsunya. Oleh karena itu, yang namanya ahlu sunnah wajib bagi kita untuk melandasi segala perbuatan, segala amalan, segala ucapan di atas ilmu. Di atas ilmu. Karena inilah ahlu sunnah. Inilah al-sunnah. Tidaklah berkeyakinan, tidaklah berucap, tidaklah berbuat kecuali di atas ilmu. Naam. Karena yang namanya ibadah pada asalnya adalah haram. Pada asalnya ada asal ibadah adalah haram kecuali jika ada dalil yang membolehkannya. Oleh karena itu bagi kita, wajib bagi kita untuk berilmu sebelum kita berkeyakinan atau beramal atau berucap. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, al-ilmu qabla qawli wal amal. Bahwasannya ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah atau ilmuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambik, dan istighfarlah temuan ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengetahui dulu atau berilmu dulu, baru setelah itu mengetahui la ilaha illallah, dan setelah itu baru beramal, yaitu wastaghfir li dzambi. Seperti itu. Naam. Oleh karena itu yang namanya sunnah yastadillun tsumma ya'taqidun. Beristidlal dulu, mencari dalil dulu, baru setelah itu berkeyakinan. Naam. Ini yang pertama, kunci atau salah satu usaha kita supaya tidak menjadi orang merugi adalah beriman. Beriman yang dilasai, yang tentunya dilandasi oleh ilmu. Oleh ilmu. Ilmu as-sahih. Ilmu yang benar, sahih. Naam. Kemudian yang kedua adalah wa'aminus salihat. Wa'aminus salihat. Yaitu melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya yang namanya ilmu bukanlah itu merupakan tujuan benar-benar bukanlah puncak dari kita, apa, ketika kita mencari ilmu bukanlah ilmu itu merupakan puncak atau merupakan tujuan utama kita, namun yang merupakan tujuan utama kita adalah al-amal. Naam. Jadi bukanlah al-ilmu, laisa al-ilmu bikasati riwayah, walakin al-ilma al-khasyah. Bahwasannya bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya maklumat, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya kita mengetahui, bukanlah hafal ini hafal itu, tahu ini tahu itu, tidak. Namun yang namanya ilmu adalah al-khasyah, yaitu rasa takut dalam diri kita, rasa takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kita berilmu, ilmu tersebut menumbuhkan rasa takut dalam diri kita. Rasa takut yang mana rasa takut tersebut akan menumbuhkan amal dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, malah jika kita berbangga-bangga dengan ilmu yang kita ketahui atau ilmu yang kita miliki tanpa beramal, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "At-tafakhur bil ilm aswa'u halan min at-tafakhur bil mali wal jah." Bahwasanya berbangga-bangga dengan ilmu itu lebih parah kedudukannya, lebih parah keadaannya daripada berbangga-bangga dengan harta dan dengan kedudukan. Oleh karena itu, dengan kita menuntut ilmu bukanlah kita untuk menjombongkan diri, bukanlah kita untuk menjadi dipandang oleh orang berilmu. Bukanlah kita menuntut ilmu itu supaya kita menjadi orang yang dianggap pandai oleh orang lain. Tidak, namun kita menuntut ilmu supaya kita menjadi orang yang bisa beramal, orang yang bisa menyelamatkan diri-diri kita dari api neraka atau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kita bisa menjadi orang yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita. Itulah tujuan kita menuntut ilmu. Itulah tujuan kita duduk-duduk di majelis sekarang ini, yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawassaw bil haqq." Wa tawassaw bil haqq, yaitu saling mewasiati dalam kebenaran. Saling mewasiati dalam kebenaran. Ini adalah jalan ketiga supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Wa tawassaw bil haqq, yaitu saling menasihati dalam kebenaran. Kita harus sadar, kita harus menyadari kepada diri sendiri bahwasannya kita merupakan orang yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairu hatta at-tawwabun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya setiap bani Adam itu merupakan orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling menasihati dalam kebenaran? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasannya kita pasti akan melakukan yang namanya kesalahan. Baik itu kesalahan kecil ataupun kesalahan besar. Baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Oleh karena itu, ketika kita dinasihati oleh seseorang, maka bagi kita adalah menerimanya. Bagi kita adalah bahkan harus senang dengan nasihat tersebut. Jangan sampai kita marah, jangan sampai kita ada rasa dendam terhadap orang yang menasihati itu. Tidak. Namun ketika orang lain menasihati kita, ketika orang lain mengingatkan kita, maka harus kita ucapkan jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Karena apa? Karena dia sudah membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Menjadi orang yang lebih baik. Karena apa? Karena mungkin ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak sadar, atau kita lupa, atau kita mungkin tidak tahu bahwasanya itu salah. Dan ketika kita dinasihati, maka itu menjadi ilmu bagi kita. Ilmu bagi kita dan terangkat dari kita sedikit demi sedikit yang namanya kejahilan. Yang namanya kejahilan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya innahu kana dzuluman jahula, bahwasanya manusia itu adalah zalum wal jahul, sering melakukan kezaliman dan bodoh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengamanatkan kepada langit dan bumi dan juga kepada gunung-gunung untuk menerima suatu amanah, maka mereka menolaknya. Namun ketika diamanahkan kepada manusia, maka manusia itu menerimanya. Karena apa? Innahu kana dzaluman jahula. Bahwasanya manusia itu sering melakukan kezaliman dan manusia itu adalah orang yang bodoh, orang yang jahil. Oleh karena itu, ketika kita dinasihati, ketika kita ditegur oleh orang lain, oleh ikhwah kita, bahkan oleh mungkin anak kita sendiri, maka sebenarnya kita harus mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak. Karena apa? Karena nasihat tersebut telah memperbaiki diri kita, telah membangun diri kita, telah mengingatkan kita dari kesalahan. Dan inilah hal yang harus kita tanamkan pada diri kita pribadi. Tanamkan pada hati kita bahwasanya kita itu adalah orang yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan yang namanya kebodohan. Penuh dengan kebodohan. Oleh karena itu, kenapa kita melihat yang mana para asatidzah atau para ulama, mereka itu sering menasihati kepada ikhwah atau menasihati dengan beberapa cara, misalkan dengan cara yang halus sampai kepada cara yang cukup tegas. Naam, karena apa? Supaya orang yang dinasihati tersebut menjadi orang yang lebih baik atau orang yang bisa bertobat dari kesalahan tersebut. Kita mungkin mengetahui di Indonesia ini para asatidzah yang sering memberikan nasihat, baik itu nasihat secara halus ataupun dengan cukup tegas, misalkan dengan apa? Dengan tahdiran misalkan. Ataupun di ulama ataupun di Saudi, Arab Saudi, kita mengenal Syekh Rabi Hafidhahullah, Syekh Ubaid Hafidhahullah, Syekh Muhammad bin Hadi dan para ulama yang lain, yang mana mereka sering yang namanya menasihati para duat yang menyimpang. Karena untuk apa? Karena mereka itu menginginkan yang namanya kebaikan pada doa tersebut. Menginginkan kebaikan pada doa tersebut. Supaya apa? Supaya doa tersebut bisa sadar bahwasanya itu adalah salah. Dan supaya doa tersebut bisa kembali kepada Al-Haq. Bisa kembali kepada Al-Haq. Syekh Ahmad bin Hadi ketika menjelaskan atau beliau menjawab satu pertanyaan yang kedaruratan, lupa pertanyaannya. Namun kata beliau, yang namanya orang yang mentahdir, misalkan seperti Syekh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, bahwasannya orang yang mentahdir itu memiliki rasa kasih sayang yang sangat besar. Rasa kasih sayang yang sangat besar. Mengapa? Karena ketika dia mentahdir, ketika dia memperingati seseorang dari yang namanya kesalahan, maka dia memberikan dua rahmat. Minimal dua rahmat. Rahmat kepada orang yang dinasihati dan rahmat kepada orang atau mad'u yang mengikuti dia. Rahmat kepada orang yang dinasihati supaya dia kembali kepada Al-Haq, supaya dia sadar bahwasannya kesalahan tersebut harus dia hindari, harus dia jauhi. Naam. Dan yang rahmat yang kedua adalah kepada mad'unya, supaya apa? Supaya mad'unya atau orang yang mengikuti dia supaya tidak mengikuti jejak atau langkah dia untuk mengikuti kesalahan yang sama. Oleh karena itu, sebenarnya dalam bentuk tahdiran, di dalamnya terdapat kasih sayang yang sangat besar. kasih sayang yang sangat besar. Kita tahu bahwasannya seperti Syekh Rabi Hafidhahullah, beliau menasihati Ali Hasan Al-Halabi, itu tidak satu bulan dua bulan, namun bertahun-tahun. Begitupun Abdurrahman Abdul Halik, beliau Hafidhahullah menasihati Abdurrahman Abdul Halik itu tidak satu atau dua tahun, namun 10 tahun beliau nasihati. Karena apa? Rasa kasih sayang Syekh kepada Abdurrahman Abdul Khalid. Namun ketika nasihat demi nasihat itu tidak juga bisa membuat dia tersadar, malah semakin menyimpang, maka Syekh Rabi Hafidhahullah Ta'ala memperingati manusia atas kesalahannya. Supaya apa? Supaya manusia tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama. Inilah bentuk penjagaan ulama, bentuk penjagaan ulama kepada kita, yang mana kita harus benar-benar berterima kasih kepada mereka, yang mana mereka telah menjaga, telah membantu menjaga agama ini. Jazakumullahu khairan. Nah, jadi itulah bagi kita ketika, inilah sangat penting. Ayat ini merupakan sangat penting bagi kita, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya kita supaya tidak menjadi orang yang merugi, bahwasanya kita harus saling nasihat-menasihati dalam kebenaran. Nah, begitupun di antara ikhwah, ketika mendapati seorang itu salah, maka jangan segan-segan atau nasihatilah dengan hikmah. Jangan sampai dibiarkan kesalahan tersebut. Karena jika kesalahan tersebut dibiarkan, khawatir kesalahan tersebut akan semakin membesar, dan akhirnya sulit untuk diobati. Oleh karena itu, na'am, bagi kita untuk sama-sama saling mengingatkan, saling menasihati di antara sama ikhwah, di antara sama misalkan para ummahat, atau sama ikhwah al-sunnah wa jamaah, untuk sama-sama kita harus saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian, jalan yang keempat supaya kita tidak menjadi orang merugi adalah yaitu watawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita yang namanya manusia pasti akan ditimpa yang namanya suatu musibah. Yang mana musibah tersebut jika ditimpakan kepada seseorang, maka orang yang ditimpa musibah tersebut kadang atau sering sekali tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa memikirkan hal-hal yang baik, karena dia itu tertekan, karena dia itu kalap atau hanya memikirkan musibah yang dialaminya. Akhirnya dia tidak bisa mencari jalan keluar yang sangat baik. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan watawasaw bisabr, saling menasihati dalam kesabaran, supaya kita bisa memberikan jalan keluar, supaya kita bisa menasihati orang yang ditimpa musibah tersebut untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk mencarikan jalan keluar dengan cara yang baik. Karena orang yang tidak ditimpa musibah, bisa saja orang tersebut bisa berpikir dengan jernih, bisa berpikir dengan positif, bisa berpikir dengan sesuai dengan syariat ini, sesuai dengan kebenaran ini. Dan ketika dia bisa berpikir positif, maka bagi dia untuk bisa menasihati orang yang ditimpa musibah tersebut. Nah, dan ayat ini juga merupakan perintah juga kepada para duat, yang mana yang namanya para duat ini sering yang namanya ditimpa oleh rintangan dan hambatan dalam dunia dakwah. Yang mana dalam dunia dakwah ini penuh dengan rintangan. Oleh karena itu wajib bagi doa tersebut untuk bersabar di atas dakwah tersebut. Karena insyaallah dengan dia bersabar, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Nah, oleh karena itu inilah empat jalan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan supaya kita tidak menjadi orang yang merugi di dunia ataupun di akhirat. Nah, karena itu bagi kita semestinya, apalagi kita sebagaimana kita telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang sangat besar hidayah mengenal Islam dan mengenal sunnah. Bagi kita harus, bagi kita adalah orang yang pertama kali harus berlomba-lomba untuk mengamalkan empat hal ini. Untuk mengamalkan empat hal ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah dan kemudahan untuk merealisasikan empat hal ini. Amin. Kemudian nasihat berikut, mungkin nasihat umum yang mana nasihat ini merupakan kesimpulan yang Anda dapatkan ketika Anda belajar di sana. Mungkin ini adalah nasihat dari Anda pribadi ataupun ini mungkin nasihat secara umum yang mungkin kita sering mendapatkan nasihat ini dari para ulama dan juga para asatidzah, yaitu apa? Yaitu kewajiban kita untuk bersemangat dalam ilmu. Bersemangat dalam ilmu, dalam mencari ilmu. Mungkin tadi kita telah singgung bahwasannya yang namanya keimanan harus didasari dengan ilmu, maka sekarang kita haruslah benar-benar bersemangat. Haruslah bersemangat dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmu, sebagaimana mungkin kita telah mendengar banyak sekali keutamaan-keutamaan tentang ilmu. Oleh karena itu, inilah merupakan nasihat juga para ulama. Syekh Rabi Hafizahullah, jika kita bisa menyampaikan diri kepada beliau, bisa berkunjung kepada beliau di rumah beliau, dan jika kita meminta nasihat kepada beliau, pasti beliau mengatakan usikum ila ikhwas salafiyin, misalkan seperti apa, saya wasiat kepada ikhwas salafiyin untuk bertakwa kepada Allah, kemudian al-hirs fi talabil ilm, al-hirs fi talabil ilm, yaitu semangat untuk mencari ilmu. Ini nasihat yang sering kali Syekh Rabi Hafizahullah sampaikan kepada kita. Sampaikan kepada kita. Karena apa? Karena sekarang kita mengetahui yang namanya zaman penuh dengan fitnah, baik itu syubhat atau syahwat. Yang mana kita membutuhkan yang namanya benteng. Benteng untuk melindungi kita dari syahwat ataupun syubhat. Dan tidaklah ada sesuatu yang bisa membentengi kita kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Ilmu dan iman. Ilmu dan iman, yang mana iman tersebut tetap kembali kepada ilmu. Tetap kembali kepada ilmu. Oleh karena itu bagi kita, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada ikhwah di sini kemudahan. Telah memberikan kepada ikhwah di sini nikmat yang sangat besar dengan adanya Al-Ustaz Mu'adz Hafizahullah taala mengajar di sini, yang mana kita bisa mengambil istifadah setiap ba'da maghrib ataupun mungkin di waktu-waktu yang lain, yang mana dengan adanya ta'lim ini, kita sedikit demi sedikit kejahilan yang ada dalam diri kita semakin terangkat tiap harinya. Naam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Kita akan mengetahui nikmat yang besar, yang sangat besar ini mungkin ketika nikmat ini akan dicabut oleh Allah, jika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita melihat atau merasakan atau mendengar ikhwah-ikhwah di kota lain, di daerah lain yang mana mereka itu butuh terap ilmu, namun tidak ada di sana ustaz yang mengajar. Tidak ada majelis ilmu di sana. Tidak ada ikhwah mungkin di sana. Tidak ada ikhwah di sana yang bisa mengajak, untuk diajak misalkan berbagi ilmu, berbagi faedah. Seperti itu. Oleh karena itu, kita setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang besar ini, maka manfaatkanlah. Manfaatkanlah nikmat yang sangat besar ini. Hadirilah, bersemangatlah untuk menghadiri, untuk duduk-duduk di majelis ini. Karena inilah usaha kita supaya kita bisa membentengi diri dari fitnah, syubhat atau syahwat. Dan nasihat yang lainnya adalah bagi kita untuk at-ta'akhi, yaitu menjaga persaudaraan di antara kita. Menjaga persaudaraan di antara kita. Kita sebagai manusia biasa, kita memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ada yang pemarah, ada yang pendiam, ada yang banyak bicara, ada yang macam-macam. Nah, dan juga mungkin di sana ada yang miskin, ada yang kurang akan apa harta, ada yang hartanya lebih. Maka di sini apa ketika ada perbedaan ini, maka kita harus menjaga hubungan di antara kita. Yaitu sama-sama kita benar-benar menjaga persaudaraan di antara kita. Jangan sampai perbedaan yang ada menjadi sebab-sebab perselisihan di antara kita. Sebab-sebab perselisihan di antara kita. jika kita ada masalah dengan fulan ataupun dengan fulan, maka bermusyawarahlah atau minta nasihatlah kepada asatidah di sini. Alhamdulillah kalian di sini ada ustaz yang bisa kita minta nasihatnya. Bisa kita minta nasihat ya untuk menyelesaikan satu masalah. Karena itu janganlah kita menjadikan permusuhan di antara kita. Karena alhamdulillah kita sekarang bisa di Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di sini. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai keluarga. Jadikan kita sebagai keluarga. Oleh karena itu jadilah keluarga, jadilah kalian menjadi anggota keluarga yang baik yang bisa menjaga hubungan kekeluargaan tersebut. Janganlah kalian rusak kekeluargaan ini. Janganlah kalian rusak silaturahmi ini. Janganlah kalian rusak silaturahmi ini. Kalian di sini lihat bisa berduduk bersama-sama. Bisa bersama-sama mengambil faedah. Bisa bersama-sama mengambil faedah bersama-sama. Janganlah rusak suasana ini. Janganlah rusak harmonisan ini dengan satu masalah yang bisa saja masalah itu sepele. Nah, janganlah rusak dengan masalah tersebut. Namun bagi kita untuk berlapang dada, bagi kita untuk mendepankan adab-adab Islam, bagi kita untuk mengedepankan sifat-sifat yang telah diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi masalah dengan kesabaran, dengan husnudzon, dengan sifat-sifat lain yang bisa menguatkan tali silaturahmi. Naam. Oleh karena itu jagalah persaudaraan ini. Ini pun adalah nasihat dari para ulama, yaitu kita merasakan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah sekarang ini sangatlah sedikit. Ahlussunnah dari Jamaah dari zaman dulu itu sedikit. Semakin zaman berlalu semakin sedikit. Dan sekarang zaman sudah 1000 tahun lebih, 1400 tahun dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah semakin sangat sedikit. Oleh karena itu janganlah kita mengurangi jumlah yang sedikit itu dengan akhlak kita. Dengan akhlak kita yang jelek, dengan adab kita yang jelek. Nah, namun bagi kita untuk menjaga persaudaraan ini, untuk menjaga silaturahmi ini, untuk menjaga ukhuwah as-salafiyah islamiyah ini dengan benar-benar penjagaan. Nah, janganlah kita terdorong oleh hawa nafsu. Janganlah kita terdorong dengan amarah yang bisa. Janganlah kita terdorong dengan su'udzon yang bisa mengakibatkan perpecahan dalam diri kita. Dan nasihat yang terakhir mungkin adalah nasihat yang yaitu bagi kita untuk kembali kepada al-ulama dalam setiap permasalahan. Al-ulama al-kibar wal-asatidah al-kibar. Wal-asatidah al-kibar. Naam. Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi hafizahullah ta'ala ketika ditanya atau ketika menjelaskan mengapa seseorang atau kita wajib kembali kepada para ulama al-kibar. Nah, bukanlah ulama sigor, misalkan ulama-ulama yang masih muda itu bukanlah mereka itu tidak mempunyai ilmu. Tidak. Ulama-ulama yang masih muda itu mempunyai ilmu. Nah, tidak kita pungkiri. Namun, satu hal yang membedakan antara ulama kibar dengan ulama yang masih muda, yaitu ketika ulama kibar itu adalah mereka itu tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tidak tergesa-gesa. Mereka penuh dengan pertimbangan. Mereka penuh dengan pertimbangan dengan pemikiran yang matang ketika memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata, "Al-barakatu ma'akibirikum." Bahwasannya al-barakah itu dengan orang-orang besar kalian. Dengan orang-orang besar kalian. Nah, oleh karena itu bagi kita untuk berpegang teguh, untuk sama-sama berpegang teguh terhadap dalil, terhadap untuk pertama berpegang teguh terhadap Al-Quran, dan kedua berpegang teguh terhadap As-Sunnah, dan ketiga itu perkataan para ulama, tapi perkataan ulama yang mencocoki dalil. Naam. Dan juga kenapa asatidah kibar, sebagaimana kita ketahui bahwasanya asatidah kibar di Indonesia ini seperti Ustaz Luqman Habibullah, Ustaz Askari Ustaz Muhammad, dan asatidah yang lain, mereka itu merupakan lidah-lidah penyambung kita dengan ulama al-kibar. Lidah penyambung kita kepada para ulama kibar. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa berhubungan dengan ulama kibar, dengan perantara Asatidah Kibar. Naam, dan Asatidah Kibar sebagaimana mereka itu telah terjun lama dalam dakwah, mereka telah mengetahui yang namanya problema dakwah. Naam, teringat akan nasihat Asy-Syaikhani Habibullah Ta'ala ketika 2 tahun kemarin, ketika alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan anak kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau, bertemu langsung dengan beliau, dan beliau menasihati kepada anak pribadi bahwasannya beliau mengatakan, jika antum sudah pulang dari Madinah, antum sudah mempunyai gelar misalkan, atau antum mempunyai titel atau apapun yang berbentuk duniawi, maka janganlah antum itu sombong. Janganlah antum itu merendahkan para asatidah yang sudah lama terjun di medan dakwah. Karena walau bagaimanapun besarnya ilmu yang kita ketahui, yang namanya asatidah kibar memiliki keutamaan. Apa? Yaitu mereka lebih lama terjun dalam bidang dakwah. Mereka lebih dahulu mengenal dakwah salafiyah ini dibandingkan kita. Kita tidak tahu mungkin kita di mana ketika mereka itu mulai dakwah. Kita masih awam. Kita masih berada dalam kejahilan ketika mereka mulai dakwah. Dan kemudian Syahani bin Braik mengambil atsar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau jika memanggil Bilal radhiyallahu anhu, beliau tidak memanggil dengan Bilal, namun beliau memanggil dengan Sayyiduna. Dengan Sayyiduna. Umar bin Khattab memanggil Bilal dengan kesebutan Sayyiduna, yaitu tuanku, tuan kami. Padahal kita ketahui bahwasanya Umar bin Khattab jauh lebih utama daripada Bilal radhiyallahu anhu. Namun Umar bin Khattab, kenapa beliau memanggil Bilal dengan Sayyiduna? Karena apa? Karena Bilal lebih dahulu masuk dalam Islam. Bilal lebih dahulu masuk dalam Islam. Naam, dan itu merupakan satu keutamaan bagi Bilal radhiyallahu anhum. Naam, oleh karena itu bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita, untuk menghormati para asatidah kibar kita, yang mana kita harusnya berterima kasih pada mereka, karena mereka sampai sekarang ini masih berta'awun dengan para ulama untuk menjaga dakwah di Indonesia terkhususnya. Naam. Mungkin hanya itu yang bisa ana sampaikan. Ana mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Jika ada kesalahan dalam berucap dan dalam penyampaian. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.